Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayyau dhiraruhu 'anil yamin wasyama'il sujadan lillah wa hum dakhirun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbati wal malaikati wa hum la yastakbirun. Yakhafun rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 48 sampai 50. Awalam yasiru ila ma khalaqallah min syai'in. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi melihat dari apa yang Allah telah ciptakan segala sesuatunya. Yatafayyau dhiraruhu 'anil yamin wasyama'il sujadan lillah. Yang mana seluruh makhluk kaifa yatafayyau dhiraruhu, kadang condong ke kanan, miring ke kiri, gerak, ya maksudnya bergerak, bergerak sana, bergerak sini, pohon dan lain sebagainya. Ada juga bayangannya, bayangannya ke kanan, bayangan ke kiri. Anil yamin ke kanan, syama'il ke kiri. Sujudan lillah, sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum dakhirun, dan mereka rendah di hadapan Allah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah lah seluruh apa-apa yang ada di langit dan seluruh apa-apa yang ada di bumi. Min dabbatin, dari hewan yang berjalan di muka bumi, seluruhnya, seluruh hewan yang berjalan di muka bumi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk manusia ya berjalan di atas bumi. Wal malaikah, demikian pula para malaikat, hanya milik Allah. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Allah dari atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata mufassir rahimahullah al-Imam Sa'di rahimahullah, awalam yasiru ay asyakun fi tauhid rabbi ma'azamati wa kamalihi. Kata al-Imam Sa'di rahimahullah, Allah berfirman, awalam yasiru, tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Awalam yarau, tidakkah mereka melihat ya seluruh apa yang Allah ciptakan. Asyakun fi tauhid rabbihim, mereka-mereka yang ragu terhadap tauhid kepada Rabbnya dan kebesaran Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ma khalaqallah min syai', melihat seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan segala sesuatunya. Ila jami' makhlukat, pada seluruh makhluk yang Allah telah ciptakan. Yatafayya' zilaluhu, condong, bergerak ke kanan atau ke kiri ya, di pagi hari maupun di siang hari atau di malam hari. Sujudan lillah, seluruhnya sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya geraknya mereka, ya, kadang bergerak ke kanan, ke kiri, ketiup angin dan lain sebagainya, adalah bentuk sujud jamadat. Akhbarana kullam malahu dhil yatafayya dhatul yamin wa dhatul shimal ay bukratu wa anshiya fa'inna sajidan bidhillihi lillahi ta'ala. Seluruh makhluk yang bergerak, ya, baik jamadat, kadang menggeser, ya, kadang ada juga batu yang bergeser atau yang semisalnya bergerak walaupun sedikit, ya, atau ada bayangannya ke kanan atau ke kiri di pagi hari maupun di sore hari. Aina usajidun bidhillihi lillah, itu adalah bentuk sujudnya jamadat, bentuk sujudnya benda-benda mati, makhluk-makhluk Allah. Bidhillihi, dengan bayangannya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah, idza zalat asy-syams sajada kullu syai'in lillah azza wa jal. Apabila matahari tergelincir, matahari tergelincir itu jam berapa? Jam 12. Kalau matahari terbenam itu jam berapa? Maghrib terbenam. Kalau tergelincir itu maksudnya apa? Ada bayangannya, mulai ada bayangannya. Itu matahari tergelincir, artinya ada bayangannya sedikit. Ini mulai seluruh makhluk itu sujud kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah, Qatadah, Ad-Dhahhak dan a'immah yang lainnya. Juga kata para a'immah yang lainnya, sujudu kulla syai' fai'uhu, sujudnya makhluk segala sesuatu itu dengan geraknya. Pernah enggak mendapati batu bergerak? Ya ada, ada. Geser dikit, loh kok geser dikit. Atau mungkin kalau pohon ada bayangannya, ada bayangannya. Ini adalah bentuk sujudnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sujuduha fai'uhu, fai'uha, sujudnya mereka itu dengan ada bayangannya. Qala Abu Ghalib Asy-Syaibani, amwajul bahr salatuhu, ombak yang ada di lautan bergelombang, bergelombangnya ombak-ombak di lautan itu salatnya mereka, ya, ibadahnya mereka, sujudnya mereka kepada Allah itu dengan adanya ombak lautan, air laut. Nazara manzilatan man yaqil idza asnada sujud ilaih. Nah, ini ibadahnya seluruh makhluk, ya, kadang bisa difahami, kadang enggak. Al-muhim, intinya mereka beribadah, sujud kepada Allah, sujudnya mereka fai'uhu, ya, ada bayangannya, kadang bergerak, kadang tidak. Nah, ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u zilaluhu 'anil yamin wasyama'il sujadan lillah wa hum dakhirun, dan mereka dalam keadaan dakhirun ay saghirun, rendah, merendahkan diri kepada Allah. Dakhirun ay saghirun, dalilun, merendahkan diri kepada Allah. Tahta tashkhir wa tadbir wal qahar, di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma minhum ahadun illa wa nasiyatu biyadillah tadbiru indah, tidak ada satupun dari makhluk melainkan nasiyatuhu, ubun-ubunnya di tangan Allah, pengaturannya di tangan Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Hanya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, dari hewan seluruhnya, baik hewan yang berbicara atau tidak berbicara. Al malaikat yang mulia, khasahum bi'adamil umum lifadla masyarif wa kathrat ibadatihim. Disebutkan malaikat secara khusus di sini karena ibadahnya malaikat, kemuliaannya malaikat. Beribadah kepada Allah tidak pernah sombong, tidak pernah membangkang. An ibadati, dalam beribadah kepada Allah. Ala kathratihim, padahal mereka banyak sekali. Wa azamat akhlaqihim wa quwwatihim, dan besarnya akhlak mereka dan kekuatan mereka, yaitu malaikat. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, la yastankifal masih ayyakun abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih, yani Isa bin Maryam, tidak akan sombong ya, untuk beribadah kepada Allah. Demikian pula para malaikat muqarrabun, malaikat muqarrabun tidak sombong kepada Allah, tidak membangkang. Kalau manusia disuruh sholat susah, malah ngelawan. Ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari atas mereka. Lama madaham bekata ta'ad wal khudulillah madaham bil khawf. Setelah Allah puji malaikat dengan banyaknya ketaatan, Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji malaikat dengan rasa takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi huwa fawqum bidzat wal qahr, di atas mereka, baik dengan zat maupun dengan al-qahr. Wa kamal awsafahum azillah tahta qahri, dengan penuh kesempurnaan sifat milik Allah. Sedangkan malaikat dan makhluknya hina dan rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yumarun, dan malaikat selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mahma amarahumullah ta'ala mtathar li amri, bagaimanapun bentuknya perintah dari Allah, selalu tunduk kepada Allah. Tau'an wa ikhtiaran sujudan makhlukat lillah, taat kepada Allah, sujud kepada Allah hanya milik Allah. Sujudan ittirar dalalatu ma lahu min sifatil kamal. Naam. Wa sujudul makhlukat lillah, sedangkan sujudnya seluruh makhluk kepada Allah ada dua. Sujud ittirar, sujudnya makhluk seluruh alam semesta ini sujud kepada Allah. Ini sudah ketetapan dari Allah dalalatu ma lahu min sifatil kamal wa hadha am li kulli makhluq, dan ini mencakup seluruh makhluk sujud kepada Allah. Min mu'minin wa kafirin wa birrin wa fajir wa hayawan natib wa ghairi, baik mukmin atau kafir, atau yang baik yang jahat, hewan seluruhnya sujud kepada Allah. Yang kedua, sujud ikhtiar, sujud yang artinya perintah dari Allah. Ya, ini khusus hanya orang-orang yang beriman, wali-wali Allah, beribadah, sholat, berzikir, sujud, malaikat. Ya, berarti sujud itu ada dua. Sujud ditinjau dari segi ittirar, ittirar itu sudah ketetapan, ya, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan masing-masing makhluk sujudnya fai'uha, ya, ada bayangannya ketika matahari tergelincir, itu sudah otomatis. Nah, mereka bergerak sana sini, ya, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sujudnya memang sujud orang-orang yang beriman, ya, wali-wali Allah, beribadah kepada Allah, sujud sholat, ya. Adapun yang pertama tadi, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal, hanya milik Allah lah segala seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, taw'an wa karha, baik secara ya perintah atau sudah ketetapan dari Allah, ya pasti sujud. Wa dhilaluhum bil ghuduwi wal ashal, ya, bayangan mereka di pagi hari dan di sore hari, mereka seluruhnya sujud kepada Allah azza wa jalla. Ini sujud yang iktirar, yang memang dari sana sudah merupakan ketetapan, ya. Nah, dalam ayat yang lain, wa min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum, tidaklah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi melainkan apa? Bertasbih kepada Allah. Walakin, akan tapi kalian tidak mengetahui bagaimana bentuknya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, enggak faham bentuk kaifiyah tasbihnya mereka seperti apa. Ya, kalau kita ya subhanallah, ya kalau makhluk yang lain Allahu a'lam, masing-masing punya punya ibadahnya masing-masing, bentuknya, caranya hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi seluruhnya tunduk dan patuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, kalau kita sudah mengetahui ini semua, ya mintalah kepada Allah, jangan minta kepada dukun, paranormal, atau Nyiroro Kidul atau yang semisalnya, yang ini malah mendatangkan bala, malapetaka, kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan dunia dan di akhirat. Waliyadzubillah. Karena buat apa? Ya minta kepada makhluk, ya minta hanya kepada Allah yang memiliki seluruh alam semesta ini, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlu barakatuh.